Allahu Akbar. Yang Jang Hasyim. Abi ki. Lain ai sawah anu dilebak teh geus direngsekeun eta ngarametna bejakeun kitu ka tetangga pangangeuskeun we rapuh aki mah geus ki kolotna jadi wayahna we pangangeuskeun kitu kumaneh Jang. Eta oge perkawis sareng anu dilebak mah ku abdi parantos direngsekeun kingan anu anu tongohna dina waktu sieu teh acan rengse pisan margi caina teh acan ngocor dina hulu wotanana ki. Ieu eta mah geus sia we eta mah eta Jang. Jadi aki teh lain jeuh hayang mere duit ngan nepi ka poe ieu jeung aya nu ngirimkeun we dapuh aki mah ngandalkeun dengkul jeung aki oge takwal eta nu mah tak cing ati-ati we kitu bejakeun lamun datang hujan gede geuwat penet colokan anu beulah tongkohna bisi banjir ka ayeuna nu mah tak perlu dilincik pemerintah ge kumaha urang teh kabersihan eta teh pangkana kasehatan tah aik kabersihan teh eta teh sabagian tina Imanuel. Tuh eta kana cing ati-ati maneh sarerea. Tatangga aki di dieu cing cumut ka pamarentah urang teh ulah nepi ka ingkar laku lambah ingkar tina naon pahala anu direncanakeun ku pamarentah urang sarerea. Mun atagekeunnya kitu urang rengsekeunna premier sadiki pek Jang geura ini kitu. Allahu Akbar duh jeung ieu cangkeng karasa di jige. Ya, kamu nyampi nanti ini loh, aduh, kemana bicara di sini? Duh, ujung tidak lagor, ini sekolot, suku amperhesi dilengkahin anak, panon gesuram celi, gesurang denge, dahar gesurangan, biasa nama ker ngora bahula, dahar cesepoe ukur beak, tilu piring, aja nama gesekolot borora, ah dua bobo kok kecan sebuah kena suai. Ya Akbar. Aduh ampun cing. Lamun aya keneh mah nini barudak aing mah kieu jeung. Da lain teh hayang boga pamajikan teh aduh aing geus leuleus kumaha. Lain leuleus kuna naon? Lain leuleus geus teu pati barang hakan we da puguh huntu we. Jadi huntu teh bersih pisan aki teh. Aduh lain bersih bodas aki mah. Tapi bersih teh beak hiji acan. Pipi kemong jeung sajabang aduh astagfirullahaladzim jeung jeuli ngucur ge ngadak-ngadak aduh ampun teuing Allahu Akbar kumaha bicara teh ieu nih alah aduh ieu minum uplak eplok eplak eploknya an sing jeger ieu subhanallah aduh ampun teuing geus sagala be panyakit teh belek bekser boson belikan budug jing saja bana ampun jing aya duh kaya semah iya kitu Jan Jan Kang Dola iya imahna teh si Ujang ngalakeun ngajadog wae nemalan atuh naon ce iya imahna teh muhun mangga da aya aki Ewon aya di lebet mangga ha tukang ngubaran tukang muhun tukang lanongan resmi pisan mangga lebet eta nya bener iya pisan jigana ce imahna teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duh, semah nu gelo kitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ingat kan ini sia mamah ku aing dikawin baheula kitu heula rada gelo. Astagfirullahaladzim. Kelanan kemana geus ieu teh. Aduh. Aduh. Aki. Jalanan tak guanye. Duh. Astagfirullah. Alhamdulillah. Hirobi alamin ini. Ayat tamu mengalingi di dihoe. Dilebet di jarak pembararah. Malum tempat aki-akinya. Hampura ini. Punten abdi ya ki. Yap Jang. Duh. Eta teh. Nahon irung terompet. Eta Jang. Tobat ya aki-aki. Namun tekarunya kau yang dibabuk. Ampun, Ce. Tis, temenang kitu tong make jeung babuk-babuk wanis teh kaki-aki maneh mah. Lain heuh eta we muni ngareken tarompet kana irung. Wangalingih Jang, wangalingih. Mangaki, mangaki. Lain ki gara Jang tawala ka dia gara eceu mah yang seuri. Naon, Ce? Ari rempah geus rarampeolan kitu tapi eta ngagugulung wae kalapa aki-aki teh. Kalapa naon, Ce Ce teh? Kalapa teh? Aye kitu. Eta tingali dina dina kecalanan namun ni gede gitu. Lain kalapa, sama Oce nak kabinet binat teuing. Siapa si Oce can apa kan gitu? Naon teteh? 17 tahun ke atas dicaritakeun mah. Oh, eta nu ngagadun. Heeh. Bete teteh. Iya. Hayu samperkeun ieu aki-aki teh. Cumun ieu. Ki hilap deui ka abdi. Lamun dijalah mah maneh teh kelanan. Inget kungsi papanggih jauh, astagfirullahaladzim, lain roma irama teh sama maneh teh sanes abdi matawala di tumaritis ki sugan teh roma irama nusuk dicaritakeun ku barudak teh ini mangelingih lingih lingih di dia aya ngahon itih nepangkeun aki abdi pun imas. Oh, imas ngaran teh mohon mugi aki ulah bendu nya. Oh mohon sakali deui aki ulah bendu aki mah tara bena tara bendu tara pundang tara punung aki mah geus golot geus ngaream kana kitu teh nanaonan kagorengan pamali nya. Duh ngas atuh akhirnya tong coba lakwe bisi modar ke cek lah sok itu aingnya mah dah meninggal lain bisi kadengin ku tatangga na bisi kadengin ku anak na ah tuh dah ngocob lakwe aing tadi suguhan cai ini penyakit si cepot nerap ke pemajikan lah. Kira-kira yakinnya dengekin jik dek naonyi dimana pulpen debinya